Mas Bos, bareng New Palapa, Gas Mania, SMP Indonesia. Kita enjoy-enjoy lagi Mas Bos. datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Masih bersama Gasmania, SNP, SNP Indonesia, bareng New Palapa. Asik. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu, yang tentu kamu tak lupa kepadaku, yang sayang. Terima kasih bos Gasmania. Telah kita rencanakan hari pesta perkawinan. Tentunya telah engkau persiapkan untuk aku datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Terima kasih bos. Sekali lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling ramai buat New Palapa, juga Gasmania bos.